بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada waktu yang lalu kita telah membahas tentang definisi riya. Lalu apa bedanya antara riya dan syirkul akbar? Qala Ibnu Hajar, dikatakan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, yataddihul farqu baina riya wa syirkul asghar wa baina syirkul akbar bimisal. Akan jelas perbedaan antara riya, yaitu syirik asghar, wa baina syirkul akbar, dan antara syirik akbar dengan contoh. Huwa annal musalli mura'atan yakunu riya'uhu sababan ba'isan 'alal a'mal. Wa huwa taratan yakhsidu bi amalihi ta'dhimallah ta'ala. Wa taratan la yakhsidu shay'an. Wa fi kulli minhuma la yasduru 'anhu mukaffirun. Yaitu contohnya bahwasanya orang yang sholat ketika dia muro'ah ingin dilihat, maka jadilah riaknya itu merupakan sebab dorongan dia melakukan amalan. Wa taratan yaqsidu bi amali ta'zimullah. Terkadang tujuan dia dengan amalannya mengagungkan Allah. Wa taratan la yaqsidu syai'an. Terkadang dia ya tidak punya tujuan sedikit pun. Wa fi kulli minhuma la yasduru anhu mukaffir. Masing-masing dari tujuan tadi ya tidak muncul darinya perkara yang bisa dikatakan dia dikafirkan. Bikhilafi syirkil akbar, berbeda dengan syirik akbar. Alladzi la yahdutsu illa idza qasada ta'dhima ghairillah ta'ala. Berbeda dengan syirik akbar di mana tidak terjadi kecuali tujuannya karena mengagungkan selain Allah. Wa 'ulima bidzalika annal murai innama hadatsa lahu hadzal naw min asyirki bi ta'dimihi qadral mahluki indahu hatta hamlahu dzalika 'ala ruku was sujud. Diketahuilah dengan contoh tersebut bahwasanya orang yang dia ingin dilihat, terjadi pada dia jenis ini dari kesyirikan karena pengagungannya seukuran makhluk di sisi dia, sampai membawa hal itu ke dalam rukuknya, sujudnya. Fakannama al-mahluq wal mu'azzam bisujud min wajhin wa dzalika ghayatul jahl. Maka seakan-akan makhluk itulah yang diagungkan dengan sujud dari satu sisi, dan itu tentunya puncak daripada kebodohan. Artinya intinya dilihat daripada tujuan dia melakukan ibadah. Kalau semata-mata dia ingin dilihat dengan amalannya, tidak ada di sana pengagungan terhadap selain Allah, maka masuknya kepada syirik asghar. Kalau di sana ada pengagungan tujuan ibadahnya kepada selain Allah, maka jatuh kepada syirik akbar. Itu bedanya antara syirik asghar yaitu riya dengan syirik akbar. Nah, sekarang apa bedanya dengan sum'ah? Seperti yang sudah kita sebutkan bahwasanya riya dari kata ru'ya, sedangkan sum'ah dari kata simak. Antum bisa lihat perbedaannya dalam kitab Tauhid, di syarah kitab Tauhid, di sana disebutkan, kalau riya, seorang melakukan perbuatan amal-amalan yang dilihat oleh manusia. Iya, sehingga dia dengan amalannya ingin dilihat karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Sedangkan sum'ah adalah seorang beramal dengan perkara-perkara yang masmu', yang didengar. Iya. Sehingga dengannya dia ingin dipuji. Seperti misalnya qiraahnya bagus. Kemudian juga khutbahnya bagus, retorikanya segala macam, bicaranya, ya terkait dengan amalan-amalan yang didengar. Itu perbedaan antara riya dan sum'ah. Nah, yang intinya ada kesamaannya dari sisi mana? Dari sisi ingin mendapatkan sanjungan atau pujian dari manusia. Bedanya dari amal jenis perbuatannya. Kalau riya pada amalan-amalan perbuatan yang dilihat, seperti sholat, gerak sholatnya, atau juga jihadnya, hajinya, sedekahnya. Sedangkan sum'ah pada amalan-amalan perbuatan yang didengar, seperti khutbah, retorikanya, kefasihannya, penyampaian ilmunya, dan yang lain-lain yang termasuk ingin didengar. Pembahasan sekarang dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa'lam anna riya nustaqun min ar-ru'ya wa sum'ah mustaqatun min as-sima' fal mura'i yura'in nas ma yatluhu min al-khutwah indahum wa dzalika aqsam. Ketahuilah sungguhnya riya itu adalah pecahan kata dari kata ru'ya. Ra'a yara ru'yatan atau riya'an. Sedangkan sum'ah diambil dari kata sima'. Maka mura'i orang yang riya adalah ingin dilihat oleh orang lain. Mayat lubu bihi khutwah indahum. Yang ingin dicari dari perilaku yang ada di sisi mereka. Atau di antaranya pujian dan yang lainnya. Ingin mendapatkan sesuatu dari sisi manusia karena ingin ketika dia memperlihatkan ibadahnya. Wa dzalika aqsam, dan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Al-awwal, yang pertama, riya fiddin. Riya yang dilakukan dalam perkara-perkara agama. Wahuwa anwa, dan ini juga ada jenis-jenisnya. Berbuat riya di dalam perkara agama ada jenis-jenisnya. Ahaduha, yang pertama, an yakuna min jihatil badan wa idhari nuhul wassifar. Iya, yarihim bidzalika syiddatul ijtihad وغلبتul khawful akhirah wakadhalika yura'i bitasa'at syir yudhira annahu mustagrikun fi hammiddin la yatafarga li tasrihi syi'rahu atau li tasrihi syi'rihi, yaitu jenis yang pertama dilihat dari sisi badannya. Dia menampakkan nuhul wasifar, pucat sifar itu pucat ya karena kurang tidur. Ya pucat pasi karena kurang tidur, agar manusia melihat mereka karena saking sungguh-sungguhnya ibadah. Ya, urus karena banyak puasa, atau dia pucat ketika dia pucat pasi ketika dia banyak beribadah di malam hari karena kurang tidur, lesu begitu. Dan juga ghalabatul khaufil akhirah, sangat takutnya kepada akhirat. Demikian pula masuk ke dalam jenis yang pertama ini ketika seorang ingin dilihat acak-acakan rambutnya untuk menampakkan saking tenggelamnya di dalam ibadah atau mengurusi urusan agama, tidak sempat untuk merapihkan rambutnya. Jangan seperti itu. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, badannya kurus kering. Kenapa? Karena puasa, atau nanti di sini ada disebutkan. Wa yuqarribu min hadzal khabdus sawt wa ighradatul ainain wa dzabulus syafatain yadulla bidzalika ala annahum wadhib ala shaum. Demikian pula iya ketika dekat dengan masalah badan ini adalah apa? Ketika suaranya parau. Ya, atau igharatul ainain, matanya lesu, memerah. Sehingga orang, Masya Allah dia ahli ibadah. Nah, atau juga pecah-pecah kering dua bibirnya untuk menunjukkan bahwasanya dia melakukan puasa. Nah. Wa liadza qala Isa ibnu Maryam alaihi salam. Oleh karena ini Isa ibnu Maryam alaihi salam pernah mengatakan, "Idza sama ahadukum falyudahhin ra'sah wa yurajjil syi'rah wa dzalika lama yakhafu 'ala shaim min afatir riya. Fa dzariya min jihatil badanil ahditin." Apabila seorang di antara kalian berpuasa, maka pakailah minyak di rambutnya. Duhan, minyak rambut. Dan hendaknya dia merapihkan rambutnya. Hal tersebut agar ya dikhawatirkan orang yang saum itu terjatuh kepada ketergelinciran perbuatan riya. Ini riya dari sisi badan untuk ahludin. Nah. Wa amma ahlu dunya, adapun ahlu dunya, fayura'una biidharis siman. Iya, maka mereka ria dari sisi menampakkan kegemukannya. Ya, gemuk, subur, bersih, sofa'ul laun, wa'itidal qoma, tegak, husnul wajah, wajahnya ganteng, yang lainnya wanadzafatul badan, dan bersih badannya. Ingin apa? Ingin dipandang orang. Nah, rapi, bersih. Ingin dilihat oleh orang. Nah, tentunya ini tergantung niatnya ya. Tapi bentuk-bentuk ria pada badan seperti itu. Dia dengan lusuhnya, dengan badannya kurus, matanya sayu, ya niatnya ingin bisa dilihat orang bahwasanya dia adalah ahli ibadah begitu. Tapi kalau niatnya memang dia enggak ada niatan seperti itu, ya tidak jatuh riya. Itu termasuk perbuatan yang kita tidak bisa menilai secara zahir. Artinya seseorang bisa terjatuh kepada riya dari sisi ini. Masalah agama, ingin lihat badannya kurus, ya bajunya itu-itu aja yang dipakai, sudah bau, Masya Allah. Kan enggak ngurus rambutnya, enggak dicukur, sudah gondrong, kumisnya enggak dirapikan. Karena sibuk katanya ngurusin urusan-urusan agama. Yang enggak gitu-gitu juga kali ya. Yang tengah-tengah adalah ya, kita bisa serapihnya. Kalau bisa baju disirikan-sirikan, kalau enggak ya yang penting bersih. Nah, kalau dia mampu punya baju yang bagus untuk ibadah, ya berikan, tampakkan baju yang ibadah yang bagus. Ya. Kalau adanya itu memang dijahit, ya itu saja. Bukan karena riya. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan sebutkan riya yang lainnya insyaallah taala. Wallahu a'lam. Bishawab, tafadhalu barakallahu.